Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babul istinja'i bil ma. Wal istinja, bab tentang istinja dengan air. Wal istinja huwa tandif mahal ma fadla minal insan. Hadha huwa al-istinja. Tandif yaitu membersihkan mahal, tempat keluarnya kotoran. Di sini disebutkan al-istinja bilma. Al-istinja, walaupun yang ma'ruf itu dipakai untuk membersihkan tempat atau membersihkan ya dubur dan kubul dengan air, namun ala sahih al-istinja itu tidak terbatas hanya dengan air. Walaupun yang ma'ruf dengan batu itu disebut dengan al-istijmar, ya, namun al-sahih al-istijmar itu sendiri pun juga disebut dengan al-istinja. Sehingga pembatasan makna al-istinja hanya untuk pemakaian air, membersihkan tempat keluarnya kotoran hanya dengan air, ini kurang tepat. Nah, di sebagian buku-buku kurikulum mungkin disebutkan seperti ini, ya. Kalau nggak salah seperti itu. Kelas berapa ini ya? TK apa disebutkan di buku TK apa? Oke, batu. Nah, ini istilah yang populer dan ini memang pendapat sebagian ulama bahwa membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan air ini namanya istinja. Kalau dengan batu ini namanya al-istijmar. Nah, yang rajih, dan nanti insya Allah akan datang riwayat yang menunjukkan apa yang ana sebutkan ini. Yang rajih bahwa al-istinja tidak terbatas dengan air. Nah, qala rahimahullah haddatsana Abdul Walid Hisham ibnu Abdul Malik ay At-Tayalisi Al-Basri min Al-Basrah atau min Basrah. Qala haddatsana Syu'bah ibnu man? Syu'bah, ya Aba Ahwas. Syu'bah ibnu man? Aba Khansa. Amirul mu'minin fil hadis. Lamma mata Syu'bah qala Sufyan mata al hadis. Nah, awal man fattasha ar-rijal bil Iraq. Hadza huwa Syu'bah. Dagi Aba Fairuz. Syu'bah ibn Man. Wal qa'idah is ya ikhwan, ma takarrar takarrar. Nah, yang sudah terulang harusnya ya sudah menancap. Nah. Apa Abu Alif? Naam, ahsanta, naam. Barakallahu fiik. Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil Hadis. Wa Syu'bah lahu Rabib. Man ya'rif Rabib Syu'bah, anak bawaan atau anak tiri. Naam. Dagi Abah Hijam, anak dirinya menikah dengan seorang wanita sudah bawa anak. Wasara min asbatin nas fi hadithihi. Man? La. Laisa al-A'mash. Dagi Abdul Razak, Rabibu Syu'bah. Dagi Musanif Muhammad, la, laisa Muhammad ibnu Man, Bashar, la, Muhammad, aywa naam, ahsanta, Gundar, Muhammad bin Ja'far, naam, ahsanta, barakallahu fiik. Gundar, zakaru annahu fihi ghaflah, hadha huwa Gundar. Naam. Wa makna gundar is? Apa artinya gundar? Musyagib. Nakal, sukanya bikin kacau. Ketika masih masa-masa kanak-kanaknya atau ketika kecilnya. Kisah yang sudah sering kita sebutkan, namun kisah ini bisa menjadi ibroh bagi kita semuanya, terkhusus para tullabul ilm yang masih berumur muda-muda ini, dan juga para aba awil ummahat. Wal ibrah min kisatihi aw min siratihi adamul ya'as min rahmatillah wal ijtihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, kami akan bukakan pintu-pintu kami. Gundar ada fihi ghaflah, yaitu kadang agak error gitu. Nah, ya. Pernah beli ikan, ketiduran, keluarganya juga pingin makan ikan tersebut. Akhirnya dimakan ikan itu, sisanya dioleskan ke tangannya ketika tidur. Bangun mencari ikannya. Maka dijawab oleh keluarganya, kot akaltum, sedang kau makan. Nah, syamma yadak, coba cium tanganmu. Oh iya, bau ikan. Lakin mazil tu jauhan, tapi aku masih lapar ini. Ya emang belum makan sebetulnya. Nah, tapi coba lihat. Lazama Syu'bah 25 sana. Wasara min asbatin nas fi Syu'bah. Wa Syu'bah kan mutasyaddid. Dalam meriwayatkan hadis itu tidak sembarangan. Ya, ketat sekali. Nah, gundar yang seperti itu, yang masa kecilnya, masa mudanya penuh dengan, makanya dinamakan dengan gundar, ya, suka main, nakal, bikin kacau di halaqah, di majlis, ijtihad, sabar, ya, padahal ada kadang seperti itu. Nah, sabar dalam menuntut ilmu, ya, gak cepat menyerah. Mau untuk menekuni, akhirnya jadi termasuk orang yang paling thiqah dalam periwayatannya, dari syekhnya yaitu Syu'bah al-Hajjaj. Maka thullabul ilm jangan merasa semata-mata bahwa kesuksesan itu dari kepintaran, kepandaian, kemampuan, bahkan yang lebih dari itu. Dan juga para orang tua, jangan putus asa dari rahmat Allah. Mungkin dalam masa-masa sekarang anaknya berkasus ditangani, berkasus ditangani, sabar, tetap ditangani, tetap ditarbiyah, tetap dididik. Kalau nakal mungkin sedikit dijewer dan yang lainnya, namun jangan putus asa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu masih sangat terbuka, rahmat Allah sangat luas. Gundar. Julukannya aja gundar. Musyagib, suka nakal. Nah. Maka barakallahu fikum ya ikhwan, sabar dan terus didik anak kita. Jangan putus asa namun sungguh-sungguh dalam mendidik. Begitu juga para penuntut ilmu, thullabul ilm, ijtihad. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami akan kami bukakan. Kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Nah, qala an Abi Mu'adz wasmuhu Atha ibn Abi Maimunah. Qala sami'tu Anas wa hadza Abu Mu'adz kadzalika Basri wa Syu'bah Basri dari negeri Basrah. Wa Atha ibn Maimunah kadzalika Basri. Qala sami'tu Anas ibn Malik yaqul. Wa Anas ibn Malik Ansari walakinnahu nazala bil Basrah. Pindah ke negeri Basrah. Fa idzan as-sanad musalsalan bi Asia Abdul Razak. Antam daras al-Baikuniya. Daras. Ini sanadnya musalsalun dengan bil Basriyin. Semuanya mulai awal sampai terakhir itu dari negeri Basrah. Nah. Yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi, kata Anas, dahulu ar-rasul alaihi salatu wasallam apabila keluar untuk menunaikan hajatnya, aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun min ma. Dahulu ar-rasul alaihi salatu wasallam apabila keluar untuk menunaikan hajatnya, buang air, maka aji'u ana wa ghulamun, aku datang menyertai, ya, membawa aku dan seorang anak kecil. Gulam itu disebut gulam anak kecil sampai berumur 7 tahun atau sekitar itu. Itu dinamakan dengan gulam. Ya. Adapun gulam kalau bukan untuk anak kecil berarti untuk budak laki-laki. Nah, kata Anas, datang aku dan gulam, berarti Anas ketika juga masih kecil. Ya, coba lihat. Anak masih kecil sudah diajari akhlak, adab, ya, terhadap orang yang lebih tua, terhadap seorang alim, terhadap seorang gurunya. Bawakan, coba lihat. Sendirian enggak kuat. Ya, bersama-sama. Idawatun min ma. Idawa bejana yang terbuat dari kulit kecil bejananya, ya, bawakan air buat Rasulullah apa istinja. Nah, wa hadza Anas faqad marra ma'ana kadzalik ma fa'alahu Ibnu Abbas ma'ar Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sudah lewat bersama kita kan bagaimana ketika Rasul alaihi salatu wassalam menginap, nah, di rumah istrinya Maimunah, khalah dari Ibnu Abbas. Rasulullah berwudu, kemudian Ibnu Abbas menunggu di luar pintunya membawakan air untuk berwudu. Nah, ini sekarang Anas bersama seorang anak kecil yang lainnya. Ya. Bagaimana adab membawa peran yang besar dalam perkembangan selanjutnya. Qala ya'ni yastanji bihi, yaitu Rasulullah buang hajat dalam kemudian Anas dan salah seorang anak kecil ini membawakan air, yaitu agar Rasulullah beristinja dengan air ini. Syahidnya dari bab ini disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa sih Al-Imam Al-Bukhari kok membawakan bab ini dalam kitab Al-Wudu? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, arada bihadhi tarjamah ar-radda ala man karihahu wa ala man nafa wuku'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Al-Imam Al-Bukhari menginginkan dengan bab ini itu sebagai bantahan terhadap yang berpendapat dibencinya al-istinja. Karena atau al-istinja dengan air, karena kita ketahui kalau kita atau seorang membersihkan kotorannya di dubur ataupun kubul dengan cara air, ya tentunya otomatis tangan akan langsung bersentuhan, kan seperti itu ya. Berbeda dengan istijmar, ya, al-istijmar tangan tidak menempel, ya, tapi batu yang menempel dengan al-qadar, apa, sesuatu najis tersebut. Nah, di situ ada yang berpendapat ini sesuatu yang makruh. Bahkan sebagian menafikan bahwa Rasulullah pernah melakukan istinja. Dan ini bukan sembarang orang, artinya para ulama yang berpendapat seperti ini, bahkan sebagian sahabat. Sebutul Hafidz waqad rawa Ibnu Abi Syaibah bi asanid sahihah an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu annahu su'ila anil istinja bil ma faqala idzan la yazalu fi yadi natnun. Dari sanad yang sahih, sahabat Hudzaifah bin Yaman ditanya tentang istinja dengan air, mengatakan kalau begitu di tanganku ini masih ada kotoran yang menjijikkan. Artinya beliau tidak melakukannya seperti ini, membencinya seperti ini. Wa Nafi' anna Ibnu Umar kana la yastanji bil ma. Ibnu Umar tidak pernah beristinja dengan air. Wa an Ibnu Zubair qala ma kunna naf'alu. Abdullah Ibnu Zubair mengatakan kami dahulu enggak pernah melakukannya. Wa naqala Ibnu Tin an Malik annahu ankara an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istanja bil ma. Nah, dan yang lainnya. Paham ya? Malik mengingkari bahwa Rasulullah pernah melakukannya. Al-muhim, sebagian sahabat, sebagian tabi'in, banyak satu sahabat, berapa sahabat mengingkari atau membenci perbuatan yang demikian. Nah, didatangkan oleh Imam Bukhari bab dan hadis ini dalam rangka membantah pendapat-pendapat tersebut. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini yang pertama ya, ikhwan. Yang kedua, dari sini kita mengetahui betapa luasnya ilmu. Mungkin hal-hal seperti ini kita tidak menyangka bahwa ternyata ada pendapat lain. Coba dalam rangka permasalahan yang kita mungkin ya sudah menganggap ini kita sangat paham, lumrah mengetahui, ya sudah beristinja dengan air, membersihkan dengan air. Apa iskalnya? Nah, ketika ada orang yang mengingkari, mungkin kita akan langsung mengatakan, kamu ini. Mungkin. Ternyata di situ ada sahabat yang berpendapat dengan pendapat seperti itu. Nah, para tabi'in sebagiannya. Para ulama yang lainnya. Hal ini menunjukkan ya ikhwan, ilmu itu terlalu luas. Ini masih dalam perkara-perkara yang seperti ini yang kita merasa sudah sangat menganggap istinja dengan air apa sih? Ya kan? Ternyata subhanallah ada pendapat di situ yang mengatakan seperti ini. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini sebagian kecil dari banyak kasus-kasus yang akhirnya menuntut kita untuk lebih mengintrospeksi diri kita agar lebih banyak meluangkan waktu untuk tafaqquh fiddin. Nah, ayat dunia dikejar tetap, tapi hati-hati banyak masail, ya, yang masih kita tidak ketahui. Masail yang di mana masail atau masalah-masalah tersebut wajib untuk kita berilmu, taharah, ya, kan? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kan seperti itu. Menurut ilmu wajib atas setiap muslim. Jelas oleh para ulama, ilmu apa yang wajib? Ilmu yang dimana seorang muslim dituntut atau wajib menuntutnya ketika dia berbuat, kan seperti itu. Nah, ini seperti ini, belum masail dalam permasalahan sholat masih sangat banyak, ya. Dalam permasalahan wudu nanti insya Allah akan datang bersama kita sekian banyak masail yang kita mungkin belum pernah mendengarnya sebelumnya, insyaallah ta'ala. Nah, kita sebagai seorang suami, apakah kita sudah belajar secara optimal tentang kitabun nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan nikah, al-khulu wa talak fasakh, syurutun nikah, arkan nikah. Sebagai seorang pedagang, kitabul buyu, ini juga banyak masail. Hal ini akhirnya menuntut kita untuk lebih terus. Apakah dengan seperti ini masih sempat kita? Masih sempat untuk kemudian menyanyikan waktu kita dengan sesuatu yang... Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Fa nasihati li nafsi wa ikhwani. Nasihat buat ana pribadi dan saudara-saudara ana fillah, maka ijtihad lebih. Jangan menyepelekan ilmu sedikit pun, kejar. Nah, sesibuk apapun sempatkan kita untuk mendapatkan ilmu, untuk meraih ilmu. Ilmu syar'i, ilmu yang memang tuntunannya dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman para sahabat dan dengan caranya mereka. Ya. Maksudnya apa? Ya, datang halaqatul ilm. Adapun medsos hanya membantu. Dan ini nasihat ana kepada kita semuanya untuk lebih memperhatikan tentunya diri-diri kita, ya, dan juga keluarga kita atau istri-istri kita. Taib, di beberapa tempat mungkin halaqah ilmu kurang sehingga dibantu dengan medsos. Tapi di tempat-tempat yang situ banyak halaqatul ilm. Umahat atau istri, jangan terlalu disibukkan dengan medsos, walaupun medsosnya itu sendiri pada sesuatu yang bermanfaat. Tempatkan medsos sesuai dengan waktunya, dengan kadarnya, dengan ukurannya, sementara sang istri masih punya kewajiban-kewajiban yang lain yang tidak kalah penting, bahkan lebih wajib dibandingkan melihat medsos. Walaupun medsos di sini fawaid misalnya, faedah-faedah, entah, itu sekarang bagus sebetulnya, namun perlu kita ketahui bagusnya medsos itu tetap kita letakkan sesuai dengan kadarnya. Ada apa? Pesantren online, ya. Ya, ini bagus. Seperti itu. Sekian banyak fawaid, poster-poster. Nah, tapi jangan akhirnya kesibukan kita dengan poster, kesibukan kita dengan fawaid-fawaid tersebut, kesibukan kita dengan yang online-online apa yang lainnya, melalaikan kita dari kewajiban yang lain. Nah, tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak, bahkan tarbiyatun nafas, mendidik diri kita sendiri, akhirnya lalai, terlalu asik. Entah itu taklimnya, halaqahnya di sini, atau kewajiban yang lainnya. Api atau bagaikan api dalam lilin menerangi sekitarnya, membakar dirinya sendiri. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati. ini termasuk dari salah satu talbis syaitan. Syaitan itu kalau enggak bisa mengajak orang berbuat mungkar, mungkar besar enggak bisa, mungkar sedang gagal, mungkar kecil gagal. Orang itu diajak untuk meninggalkan yang afdal kepada yang mafdul. Al-fadil kepada meninggalkan yang fadil kepada yang mafdul. Nah, ini syaitan seperti itu. Jadi syaitan bukan hanya sekedar menjerumuskan seorang untuk berbuat mungkar. Namun syaitan banyak caranya, di antaranya tidak bisa mungkar, menjerumuskan seseorang melakukan sesuatu, ya jangan yang banyak pahalanya lah. Kalau enggak bisa, sudah kamu lakukan yang ini aja. Akhirnya dengan yang ini dia kehilangan sekian banyak pahala yang besar. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, naktafi bihadzal qadar. Kalau ada yang menanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, apa benar mandi besar atau junub setelah kita mandi dengan benar tidak usah lagi berwudu? Iya, cukup. Kalau betul kita melakukan mandi besar dengan benar, junub, ya gak usah berwudu lagi. Lalu namanya mandi besar ini, kalau niatnya dia untuk mandi besar, jangankan hadas kecil, hadas besar terangkat. Nah, apalagi hadas kecil. Maka tidak perlu lagi berwudu. Salah satunya yaitu ya ketika mandi besar, itu ada tata caranya ya, urutannya seperti itu. Al-muhim kan dimulai dengan apa? Kalau mandi junub itu, maaf ya, membersihkan kemaluan kan seperti itu ya. Awal mulai berarti sudah bagian kemaluan dulu yang dibersihkan. Nah, dan yang berikut-berikutnya dari wudu, kemudian menuang air, kemudian menggosokkan dan yang lain. Nah, proses setelah membersihkan kemaluan, ya dia kemudian berwudu dan membasuh seluruh anggota tubuhnya. Ya, selama dia tidak menyentuh kemaluan lagi, ya selesai. Nah, namun ketika dalam pertengahan atau akhir-akhir mandi tersebut dia entah karena buang air kecil lagi atau menyentuh kemaluan lagi, ya ini membatalkan wudunya. Namun kalau tidak menyentuh lagi, ya selesai, tidak perlu berwudu lagi, artinya cukup seperti itu, dia bisa sholat. Nah, bagaimana cara mandi yang benar? Secara ringkas ya tadi, dibersihkan kemaluannya dahulu, kemudian berwudu biasa, kemudian pada bagian kaki boleh langsung setelah membersihkan rambut dan mengusap rambut dan telinga, boleh langsung kaki, ya sebagaimana orang berwudu, atau kakinya ditunda. Nah, ditunda nanti akhir selesai. Ya, al-muhim, boleh langsung kaki, atau kemudian tidak langsung kaki, setelah itu membayurkan, mengucurkan air di kepala 3 kali, kemudian di sela-sela rambutnya, kemudian setelah itu mulai membasuh, menuangkan air di bagian kanan dahulu, kemudian kiri secara merata. Mau pakai sabun silahkan. Kalau mau pakai sabun ya yang tadi awal, ya biar kena sabun semua, mencuci kemaluannya, ya yang awal ya dengan sabun seperti itu. Ya kemaluan itu berarti depan dan belakang. Al-muhim selesai semua, tidak sehingga ketika pertengahan itu sabunan ya sudah bagian selain kemaluan ya. Kalau mau pakai sabun. Selesai itu ya sudah, selesai. Kalau yang tadi belum membasuh kakinya, bergeser sedikit dari tempatnya, kemudian membasuh kaki sebagaimana berwudu. Kurang lebih seperti itu tata cara mandi junub. Baik. yang lain. Nah, buang hajat di sungai, hukum asalnya kalau memang sungai tersebut mengalir, dan ini memang sungai rata-rata seperti itu, hukum asalnya dari sisi syar'i tidak masalah. Yang penting tertutup auratnya, ya. Nah, seperti itu. Tapi ya tinggal dilihat, kalau memang pemerintah memiliki pandangan lain, entah karena air sungai tersebut dipakai untuk minum atau yang lainnya, ya maka sah-sah saja pemerintah membuat aturan seperti itu. Nah, tapi hukum asalnya dari sisi syar'i insya Allah enggak ada masalah. Nah, fadhal Abu Alif. Safar. Sampai di tujuan subuh. Apa kendaraan apa? Sama maghrib berangkat sampai subuh. Kendaraan apa itu? Bis. Bis malam itu. Makan malamnya di mana? Terus penumpang gimana makan malamnya? Penumpang nggak ada yang minta makan malam gitu? Antum makan malam di mana? Wah, ya protes dong antum. Kalau naik bis, maka sampaikan baik-baik ke supirnya. Toh Indonesia kan alhamdulillah negara mayoritas muslim. Sampaikan baik-baik untuk minta berhenti untuk sholat. Apalagi kalau penumpang belum makan tuh enak itu. Sedikit disentil, udah makan belum? Wah ya, Pak mau makan dulu, misalnya gitu. Al-Muhim, hukum asalnya sholat dengan berdiri, karena rukun. Usaha dulu untuk sholat dengan berdiri, ya, dan menghadap kiblat tentunya, karena sholat wajib harus menghadap kiblat, hukum asalnya seperti itu. Ya, kita sudah usaha, ternyata sopirnya nggak mau karena marah atau gimis. Al-Muhim, ya sudah, yang penting kita sudah usaha, ya, tapi usaha dulu maksimal. Kalau sudah usaha yang terjadi seperti itu, ya sudah, fattakullaha mastata'tum. Nah, tapi ana yakin, karena ana juga pernah, ya, entah di Indonesia ataupun di Yaman. Nah, ya sudah, bilang ke supirnya baik-baik. Sebagian supir yang bagus mau berhenti. Itu kan kalau waktunya masih ada. Ini kan permasalahan bukan masalah jamak qasar sekarang. Tapi tadi kan ceritanya sampai subuh tuh. Nah, isya atau maghrib itu gandengannya dengan waktu isya. Seperti itu. Nah, adapun jamak qasarnya enggak ada masalah kalau safar mau jamak mau di qasar di jamak boleh, di qasar saja boleh. Jamak qasar juga boleh. Di jamak saja juga boleh. Seperti itu. Namun sekarang permasalahannya, dia sampai waktunya itu subuh, maka harus berhukum asalnya harus dia berhenti dulu, entah di waktu maghrib ataupun isya. Nah, belum sholat, belum isya. Di jamak, maksudnya di jamak bagaimana? Tadi kan katanya sebelum berangkat sudah sholat maghrib. Setelah maghrib, sempat sholat maghrib saja. Oh, iya enggak. Nah, yang kondisi otaib. Pertanyaannya, bolehkah menjamak sholat ketika kondisi memang betul-betul sudah mau berangkat safar, dah gitu ya? Gitu. Insya Allah boleh. Nah, dan memang harus seperti itu. Ketika belum safar, namun dia sudah memang betul pasti safar, namun dia berarti masih di kampungnya atau masih di kotanya. Ya, memang gak boleh mengqasar. Gak boleh mengqasar. Nah, jamak saja insya Allah boleh. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, fadal. Bagaimana dalam keadaan hadas besar kita potong kuku atau potong rambut? Yang sudah terlepas itu. Enggak, maksudnya potongan kuku atau potongan rambut itu. Yang sudah, ya sudah selesai. Enggak masalah. Enggak masalah ya. Enggak kemudian dimandiin lah. Nah, sudah, enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, nah, fadal ya Abu Zulfa, Abu Zulfa. Apa? Oh iya, nah, boleh. Tidak harus dengan batu, tidak ada air dan batu. Ada pun misalnya, enggak ada masalah dengan tisu, ya, kertas, apalagi. Pokoknya intinya itu bersih lah itu. Nah, karena tisu bisa jadi mungkin lebih bersih dibandingkan batu untuk sekarang, ya kan? Nah, maka boleh. Apa saja selain tulang, ya, dan kotoran yang sudah kering, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nanam Akh Zaid. Apa hukum mandi besar tanpa berwudu, apakah sah? Sah, yang penting niatnya dia mandi junub. Nah, sah. Nyemplung langsung ke sungai. Yur. Sah. Atau laut. Sah. Nah, rehlah sama keluarga. Sah. Nah, seperti yang penting niatnya ada. Yang penting niat ada, terbasahi semuanya. Kata Ibnu Qayyim, ini orang majnun yang masih ragu apakah hadasnya sudah terangkat atau belum. Ya, orang nyemplung sungai, semuanya mana ada yang enggak basah kan gitu. Nah, sehingga wudu dalam mandi junub itu mustahab, sunnah, bukan wajib. Seperti itu. Yang wajib itu pokoknya semuanya terbasahi oleh air. Nah, terbasuh oleh air. Nah, seperti itu. Nah, fadhal Abu Musa. Begini, kapal atau pesawat itu tidak akan melakukan manuver yang mendadak secara umum seperti itu, kecuali pesawat tempur. Nah, kecuali pada kondisi-kondisi yang darurat seperti itu. Itu kapal atau pesawat kalau melakukan manuver mendadak, antum jatuh itu, gini. Pas sholat, antum jatuh gitu. Seperti itu. Nah, kapal laut juga sama. Oh, pelan-pelan. Baik. Al-muhim, kalau sholat wajib itu harus menghadap kiblat. Bagaimana kalau ternyata kiblat berubah? Kalau tidak kita sadari, atau perubahan itu ringan, kecil, kiblat kan sana ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bainal masyriq wal maghrib kiblah. Ya, karena waktu itu di utara. Rasulullah karena kiblatnya sana, jadi menyebutkan antara timur dan barat itu kiblat. Sehingga ketika perubahannya itu masih kurang lebih ke arah Mekah, sudah enggak ada masalah. Tapi kalau memang betul sampai seperti itu dan kita tahu, ya kita bergeser. semaksimal kita mengetahui arah yang kira-kira itu arah kiblat. Seperti itu. Kalau memang kita sadar. Nah, intinya harus menghadap kiblat. Seperti itu. Baik, Abu Miftah. Nah. Saat safar, baju kita terkena najis seperti terkena air kencing, misalnya. Sedangkan kita tidak bawa baju ganti. Bagaimana solusinya? Itu di musola, stasiun, terminal banyak itu sarung-sarung itu kan banyak. Pinjam sarung, ganti sarung. Kalau nggak ada pakaian lagi sama sekali, ya bersihkan tempat yang kena najis itu. Cuci aja, nggak harus semua celana dibasahi kan. Bagian yang kena najis dibasuh, dicuci. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau memang yakin itu terkena air kencing. Ya, jangan karena sekedar kamar mandinya bau pesing, ya, akhirnya kita khawatir celana kita kena najis. Nah, ini was-wasah yang seperti ini. Nah, atau kita merasa ada yang cet keluar gitu. Was-wasah ini seperti ini. Nah, ya, tapi kalau memang betul yakin memang ada najisnya, ya sih seperti itu. Sudah. Toh juga kita safar kan enggak berbulan-bulan. Kalau safar bulan-bulan berhari-hari ya harusnya bawa baju ganti. Seperti itu. Kalau enggak ya ini jamaah kompor ini. Nah, al-muhim dicuci. Kalau bisa ada air untuk mencuci, cuci. Pertanyaannya, kalau enggak ada air bagaimana Ustaz? Nah. Dan terus gimana berwudunya kalau enggak ada air? Seperti itu. Ya mungkin, ya sudah tayamum. Terus untuk itunya gimana? Ya. Ya kalau memang akhirnya ujung-ujungnya enggak ada yang bisa untuk membersihkan, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Dah intinya gitu. Nah. Ya. Pokoknya kita bertakwa semastata'tum, semampu kita, itu bukan artinya maksimal dulu gitu loh, usahanya maksimal, sudah mentok enggak, tetap enggak bisa, ya itu baru dapat uzur atau rukhsah. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.